Mitra bisnis, pengusaha berencana menggugat dua aturan pajak ke Mahkamah Agung. Yang pertama, aturan saat wajib pajak menang dalam sengketa pajak, namun tidak bisa langsung melakukan eksekusi atas pengembalian kelebihan atau restitusi pajak yang sebelumnya telah dibayar pengusaha. Padahal sebaliknya, jika pengusaha yang kalah, harus bayar dulu, baru boleh banding. Yang kedua, pengusaha meminta pengenaan PPh 25% untuk dana pensiun karyawan dihapus. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo, Chris Kanter. Pak Chris, apa komentar Anda soal ini? Ya, dulu kan saya terlibat di dalam pembuatan undang-undangnya, revisi undang-undang pajak dulu itu, yang pada zaman Sri Mulyani. Ya, intinya kita memang minta ada equal treatment dong. Istilahnya kalau sama, kalau kita membayar kurang, kan kita boleh bayar menurut yang kita anggap. Misalnya nih dikenakan 10 miliar, kita merasa cuma 5 miliar, kita bayar 5. Kalau keputusan, ini kan kalau kita banding, kalau keputusan pengadilan pajaknya menetapkan misalnya 7, ya terhadap yang 2 miliar kita dikenain penalti. Begitu juga kalau kita kurang bayar kan langsung ditagi dan harus langsung bayar. Kalau nggak dibayar kan malah bisa sita, bisa ini, bisa itu kan. Ya otomatis tentu hal yang sama juga mesti berlaku juga dong di pemerintah. Intinya begitu, tapi detailnya yang saya tidak menguasai. Apa isi materi gugatannya saya nggak aware. Iya dong, harus sama-sama adil. Oke. Lalu Pak, jika dilihat, sering terjadi perbedaan pendapat antara pengusaha dan kantor pajak mengenai aturan pajak yang berlaku. Dan sering ditemui juga aturan-aturan yang dinilai tumpang tindih antara satu peraturan dengan peraturan yang lebih tinggi. Bagaimana Bapak menilai kondisi ini? Ya masalahnya kan selalu dikaitkan ke ketidakmampuan aparat pajak itu untuk secara efektif. Kemudian itu diterjemahkan, dibuatlah peraturan-peraturan yang pada akhirnya itu sangat memberatkan dan istilahnya merugikan gitu. Ya kayak misalnya gini nih, misalnya nih. Kalau kita saja lihat, kalau kita mau mengikuti yang biasa berlaku, kan sulit kan kalau misalnya sekarang kan yang ditetapkan kan ada jumlah yang bebas pajak gitu. Yang setahun saya lupa tuh 15 apa berapa juta itu. Kaitkan dengan, jadi kalau saya gajinya 100 setahun kan ada tuh minimum yang penghasilan tidak kena pajak PTKP. Nah oke, itu angka itu dibikinkan sama semua. Ya, tidak melihat berapa ujungnya orang ini membayar pajak, berapa ini sama. Poin saya gini, kalau itu misalnya supir saya, dia punya penghasilan itu setahun, let's say 40 juta. Dia kena penghasilan tidak kena pajak itu 15 juta, itu wajar-wajar. Kenapa ada penghasilan tidak kena pajak? Di seluruh dunia itu kan ada. Karena itu kan yang dipakai buat makan, buat sekolah, nyicil rumah, itu kan. Tapi kan kalau misalnya sekolah, makannya, ngurus rumah. Beda dong kalau supir saya sama saya. Iya kan? Harus beda dong. Itu sebabnya juga karena saya gajinya misalnya 1000 kali lipat dari supir saya, misalnya penghasilan saya, ya makanya saya juga bayar pajaknya kan gede banget. Nomor satu, saya perorangan kan kita bayar 30%. Kalau kita yang di atas berapa tuh, 100 juta atau berapa. Nah, sekarang tapi karena nggak mau repot, peraturan pajak kita undang-undang kan disamain semua. Kalau di Amerika kan enggak. Orang pajak tuh ada yang mereview. Oh ini buat belanja, ini buat uang sekolah, ini buat insurance, ini buat cicilan rumah. Baru dia tetapkan, oh you dari 10 yang bebas you 5. Yang 5 you kena pajak. Gitu loh. Di kita itu enggak. Kenapa? Karena enggak mampu untuk sampai ke situ aparat pajaknya. Jadi ya supaya gampang digampangin, disamaratain. Itu kan merugikan ya. Merugikan wajib pajak yang ya istilahnya gini, saya dibikin tidak kena pajak setahun 15 juta. Buset deh, istilahnya buat makan aja saya setahun habis 100 juta. Nah, padahal kan mestinya kan itu nggak boleh dong namanya itu dipakai. Yang boleh kan kita kekayaan yang bertambah, kita kan yang dipajekin. Nah kayak gitu-gitu, itu yang saya maksud. Lalu transformasi seperti apa Pak yang sebenarnya dibutuhkan kantor pajak saat ini? Ya kalau sekarang itu kan tentu perubahan-perubahan seperti itu panjang perjalanannya. Saya juga memahami bahwa tidak mudah, harus menyangkut capacity building daripada teman-teman di pajak sendiri, menyangkut juga kewenangan yang ada, akses yang ada. Tapi yang paling mendasar nomor satu misalnya kalau dalam kaitan dunia usaha, kita ini juga mesti melihat negara-negara di sekeliling kita yang menjadi pesaing kita. Berapa mereka punya rate pajak? Karena kan ini corporate ya, saya masuk dalam korporasi. Ya kan itu mesti dilihat juga apakah itu kompetitif nggak kita. Kalau nggak kan kita ya belum apa-apa udah kalah bersaing. Sementara produk kita kan misalnya kita mau ekspor kan beradunya sama semua kan. Kalau yang satu dia cuma kena pajak 17%, kita kena pajak 30%. Ya udah jelas kan kemampuan kita untuk bersaing sudah pasti akan sangat limited. Demikian Ketua Apindo Chris Kanter. Saya Wendy Lim.